Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Mazal hadithuna fi simatil khawarij. Kita masih membahas di bab seputar tanda-tanda khawarij. Dan di antara yang kemarin kita sampaikan, bahasanya bagian dari khawarij adalah mereka yang memotivasi untuk terjun ke lapangan, memotivasi masyarakat untuk terjun ke lapangan. Provokator, meskipun dia tidak terlibat langsung, dia tidak membawa senjata, dia tidak terlibat langsung dalam kekacauan, tapi dia menjadi provokator. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Abu Kilabah bersama Muslim bin Yasar, mengenang kejadian di masa silam, mungkin peristiwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Abu Kilabah yang nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, salah seorang murid dari Anas bin Malik, ulama tabi'in yang punya kisah yang masyhur tentang peristiwa kematiannya karena kesabarannya dalam menanggung musibah sakit yang luar biasa sampai ditinggalkan oleh semua keluarganya. Rahimahullah, beliau mengatakan, sahibtu Muslim bin Yasar. Sahibtu Muslim bin Yasarin. Saya pernah bersama Muslim bin Yasar. Faqala, kemudian Muslim mengatakan, ya Aba Kilabah, inni ahmadullaha ilaika. Wahai Abu Kilabah, saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin mengajak bicara kamu. Ini mukaddimah ketika orang mau berbicara dengan orang lain, pakai hamdalah, kemudian ditambahi dengan ilaika, ahmadullaha ilaika, inni ahmadullaha ilaika. Saya memuji Allah dan ingin berbicara dengan kamu. Inni lam at'an fiha birumhin, walam adrib fiha bisayfin, walam arim fiha bisahmin. Kata Muslim bin Yasar kepada Abu Kilabah, saya dalam peristiwa itu sama sekali tidak pernah menusukkan tombak ke arah lawan. Wala adribu fiha bisayfin, dan saya dalam peristiwa itu tidak pernah menebaskan pedangku. Wala armi fiha bisahmin, dan dalam peristiwa itu saya tidak pernah menembakkan panahku. Fakultu lahu, kemudian Abu Kilabah mengatakan kepada Muslim bin Yasar, ya Aba Abdillah, kaifa biman ra'aka waqifan fis saffi. Wa ya Abu Abdillah, bagaimana menurutmu dengan orang yang melihatmu waqifan fis saffi, berdiri di barisan perang bersama salah satu kubu? Faqala, kemudian Muslim bin Yasar mengatakan, hadza Abu Abdillah, inilah Abu Abdillah, inilah saya, inilah Muslim bin Yasar. Wallahi ma waqafa hadzal mauqifa illa wa huwa 'alal haqq. Demi Allah, dia tidak berposisi, dia tidak menempatkan dirinya pada posisi tertentu kecuali dia berada di atas kebenaran. Fataqaddama faqatala hatta qutila. Kemudian layakkah dia maju, kemudian dia berperang sampai dia terbunuh? Layakkah orang seperti ini yang berusaha untuk mengambil posisi yang benar, kemudian dia maju dalam peperangan antar sama kaum muslimin, lalu kemudian dia terbunuh? Qala fa baka hatta tamannaitu anni lam aqul syai'a. Kemudian Muslim bin Yasar menangis sampai saya tadi berangan-angan, andaikan tadi saya tidak memberikan ucapan apapun kepada beliau, tidak mengucapkan apapun kepada beliau. Sehingga beliau membayangkan andaikan posisi dia berada di barisan orang Khawarij, atau posisi beliau berada di barisan orang yang sedang berseteru antara sama kaum muslimin. Layakkah beliau untuk maju, kemudian berperang sampai kemudian terbunuh, padahal kita sama-sama muslim. Kemudian beliau menangis. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah ketika orang itu memberikan atau ketika orang itu menjadi provokator, bisa jadi dia tidak sama sekali tidak menyentuh dengan senjata. Tapi kalau kemudian dia memprovokasi orang lain untuk memberontak dan menyebabkan orang lain terbunuh, maka dia termasuk khawarij. Sehingga Muslim bin Yasar ini mengatakan, saya sama sekali tidak bersentuhan dengan senjata. Mungkin dia termasuk orang yang memotivasi orang lain untuk memberontak. Tapi perlu dia ingat bahasanya, kalau motivasi yang dia berikan menyebabkan orang lain kemudian berada di barisan perang dan dia terbunuh, maka dia tak terus atau dia ikut bertanggung jawab. Wa qala Abu Kilabata, ma batada'a rajulun bid'atan illa istahallas sayfa. Kata Abu Kilabah, tidak ada satupun orang yang berbuat bid'ah kecuali dia telah menghalalkan as-sayf. Dia menghalalkan pedang, dia menghalalkan senjata untuk diarahkan ke kaum muslimin. Dan Khawarij adalah ahli bid'ah pertama yang muncul di tengah umat. Dan ahli bid'ah pertama yang muncul adalah karena alasan tidak terima terhadap kebijakan pemerintah. Karena latar belakang kita sebagai rakyat berhak untuk menuntut keadilan, kemudian kita berhak untuk menggugat pemerintah sampai akhirnya mereka berani memberontak kepada pemerintah. Dan itu ahli bid'ah pertama yang muncul di tengah kaum muslimin. Karena itulah kata Abu Kilabah, tidak ada orang yang berbuat bid'ah kecuali dia telah menghalalkan darah. Dan di masa silam, ahli bid'ah itu khawarij. Di masa tabi'in, ahli bid'ah adalah khawarij. Ketika dia punya akidah yang menyimpang, nanti akan gabung dengan khawarij. Kana Ayyubu As-Sikhtiyani rahimahullah. Ayyub As-Sikhtiyani atau Sikhtiyani bisa atau As-Sikhtiyani bisa. Sin bisa dibaca fathah atau kasrah. Kana Ayyub Sikhtiyani pernah mengatakan, yusammi, beliau menamakan ashabal bid'i khawarij. Beliau menamakan ahlul bid'ah dengan khawarij. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, innal khawarija ikhtalafu fil ismi wajtama'u ala sayf. Khawarij itu namanya beda-beda, namun mereka sepakat menghalalkan senjata untuk menyerang kaum muslimin. Ada khawarij yang namanya Haruriyah, ada yang namanya Azariqah, ada yang namanya Khawarij, kemudian lagi ada yang namanya Qadiyah, kemudian ada yang namanya Sabaiyah, dan seterusnya. Dan semuanya punya prinsip yang sama, boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Karena ini ahli bid'ah pertama yang muncul di tengah kaum muslimin, dengan aneka ragam latar belakang pemimpin yang mereka miliki. Ada yang muncul karena pemimpin A, ada yang muncul karena termotivasi oleh B, dan seterusnya. Kemudian mereka menghalalkan darah kaum muslimin, meskipun mereka punya nama yang berbeda-beda. Qala Abu Umamah rahimahullah fi qawlihi ta'ala, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Qala al-khawariju ahlul bidah. Abu Umamah rahimahullah pernah mengatakan terkait firman Allah, bahasanya ahlul zaik itu mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Maka Abu Mama mengatakan mereka adalah khawarij dan ahli bid'ah. Karena ayat mutasyabihat mereka jadikan sebagai pembenar untuk membela kesesatan yang mereka miliki. Dan ayat mutasyabihat itu bisa dimaknai dengan makna yang benar, bisa dimaknai dengan makna yang menyimpang. Tergantung dari niat orang yang berusaha untuk memaknainya. Kalau ayat mutasyabihat dimaknai dengan makna yang jujur, maka dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Karena yang tidak jelas dikembalikan kepada yang jelas, jadinya jelas. Tapi kalau ayat mutasyabihat dimaknai dengan cara tidak jujur, akhirnya dikembalikan kepada logika masing-masing manusia, dikembalikan kepada hawa nafsu masing-masing manusia, nanti akan berubah menjadi tafsir yang menyimpang. Dan bisa banyak interpretasi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, karena mereka punya kepentingan yang berbeda. Makanya ayat mutasyabihat itu berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Contoh misalnya, aslinya ayat ini sudah sangat muhkam, menurut kita muhkam, tapi menurut yang lain jadi mutasyabihat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin Rasulullah wa khatama an-nabiyyin. Beliau adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Bagi kita khatamun nabiyyin artinya penutup para nabi. Tapi menurut Ahmadiyah, khatamun nabiyyin maknanya adalah cincinnya para nabi. Dan cincin bimakna hulli, hiasan. Maka beliau bukan penutup para nabi, tapi beliau adalah hiasannya para nabi. Sehingga ayat ini bukan dalil bahasanya tidak akan ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang betul-betul muhkamah jadi mutasyabihat di tangan Ahmadiyah. Kemudian juga belum lagi ayat-ayat yang lain ketika di tangan Syiah berubah menjadi mutasyabihat, padahal dia bagi kita muhkamah. Sehingga intinya ayat mutasyabihat adalah ayat yang dipakai oleh pengikut aliran sesat untuk membela kesesatannya dengan tafsir yang mereka miliki. Makanya untuk menghadapi ayat semacam atau menghadapi tafsir semacam ini adalah kembalikan kepada ayat muhkam berdasarkan tafsir Ahlus Sunnah. Karena ayat mutasyabihat tidak diperdebatkan, tapi dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Makanya ketika kita membahas ayat mutasyabihat, tidak boleh kita katakan dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada pendapat sesuai dengan pendapat kamu, ada pendapat sesuai pendapat kami. Bahaya, jadi pembenar bagi mereka. Tapi kita sampaikan pendapat kamu salah dalam memahami ayat ini. Karena maksud dari ayat ini adalah semacam ini. Qala Qatadah ibnu Ti'amah rahimahullah tentang firman Allah, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka secara sengaja mengambil yang menyimpang. Kata beliau, illam takun al-haru al-haruriyatu wassabaiyatu fala adri manhum. Kalau yang mengambil ayat mutasyabihat itu bukan haruriyah dan sabaiyah, saya enggak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ayat ini berbicara umum untuk semua ahlu dolal. Orang yang menggunakan ayat mutasyabihat untuk mendukung kesesatannya. Namun ketika para ulama tabi'in menafsirkan, beliau menyebutkan contoh haruriyah dan sabaiyah. Dan beliau sebut, kalau bukan mereka saya enggak tahu siapa lagi. Ya, karena di zaman itu liberalisme belum ada, ya. Di zaman itu yang punya aliran-aliran aneh-aneh belum ada. Adanya baru yang semacam ini, Ahmadiyah belum ada, ya. Makanya ketika mereka menafsirkan, ditafsirkan dengan ahli bid'ah yang masyhur di tempat itu, di zaman mereka. Haruriyah, siapa Haruriyah? Khawarij, nama lain dari Khawarij. Sabaiyah, siapa Sabaiyah? Pengikut Abdullah bin Saba. Yang Abdullah bin Saba itu prinsipnya adalah revolusi mental. Membela masyarakat bawah dan mendobrak masyarakat kelas atas. Itu prinsipnya Abdullah bin Saba. Ya, kalau dalam bahasa di zaman kita ya, apa membela rakyat grassroots, ya, membela rakyat akar rumput, kemudian dengan menentang kebijakan pemerintah. Nah, itu kan prinsipnya Saba'iyah. Makanya dia kemana-mana mengajak rakyat untuk anti pemerintah. Tidak pernah bisa menerima 100% apa yang disampaikan oleh pemerintah. Akhirnya membuat negara selalu kacau. Dan itulah gaya Abdullah bin Saba dalam berdakwah. Ini dimotivasi, dipanas-panasi, yang sini dipanas-panasi, yang sini dipanas-panasi. Dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah. Kemudian disebutkan, wah, hak rakyat tidak terpenuhi. Kalian seharusnya mendapatkan ini, mendapatkan ini. Kemudian digugat, layanan tidak maksimal, dan seterusnya. Ya, mungkin mirip dengan para provokator di tempat kita ya. Setiap hari yang dibahas cuman menyinggung pemerintah dan selalu yang disalahkan pemerintah. Listrik mati, pemerintah disalahkan ya. Nanti pam macet, pemerintah yang disalahkan. Nanti ada hujan lebat, pemerintah disalahkan. Padahal nggak ada hubungannya. Banjir, nanti pemerintah yang disalahkan. Semuanya serba dikembalikan ke pemerintah. Nah, itu model Saba'iyah. Qala Abu Kilabah, inna ahlal ahwa'i ahlud dalalati. Falaysa ahadun minhum yantahilu qawlan aw qala hadithan. Fayatanaha bihil amru dunas sayf. Wa inna haulai ikhtalafa qawluhum wajtama'u fis sayf. Kata Abu Kilabah, sesungguhnya ahlul ahwa, menganut hawa nafsu, ahlul dolala, mereka lah orang-orang yang menyimpang. Falaysa ahadu minhum yantahilu qawlan au qala yantahilu haditan. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyampaikan satu pernyataan. Fayatanaha bihil amru, yang puncak urusannya adalah dunas saif, selain pedang. Tidak ada di antara mereka yang mengulang-ulang pernyataan yang membuat jargon yantahilu qaulan atau yantahilu haditsan. Jadi apa istilah? Jargon ya. Tidak ada di antara mereka yang membuat jargon yang puncaknya selain pedang. Yang puncaknya adalah darah. Sehingga di mana-mana yang mereka bicarakan, bagaimana caranya mengajak umat untuk kacau, untuk perang. Pokoknya kita harus berontak, kita harus berontak. Wa inna haula'i ikhtalafa qauluhum. Meskipun mereka ucapannya berbeda-beda, wajtama'u fis sayf, namun mereka sepakat dengan satu kata, yaitu hancurkan pemerintah. Buat kekacauan di tengah masyarakat. Pokoknya kita ketika hidup harus selalu mengkritik, harus selalu enggak puas. Dan selalu vokal di depan pemerintah. Di masa silam, vokal di depan pemerintah itu prestasi ya. Wah, dia berani vokal ya. Itu prestasi, dianggap pahlawan bagi rakyat. Padahal orang ini mengkacaukan suasana di masyarakat. Seharusnya masyarakat nyaman. Gara-gara orang ini jadinya yang sana benci pemerintah, yang sini benci pemerintah. Sehingga ujung-ujungnya nanti berontak. Qala Ibnu Battah rahimahullah, al-Haruriyatu wal-Khawariju was-Saba'iyyah war-Rafidu ashabu Abdillahi Ibn Saba. Haruriyah, Khawarij, Saba'iyyah, Rafidah, semuanya adalah penganut Abdullah bin Saba. Karena Rafidah pertama kali muncul untuk berontak. Rafidah pertama kali muncul untuk berontak. Memberontak siapa? Yazid bin Muawiyah. Munculnya Syiah pertama kali itu karena alasan berontak. Yazid bin Muawiyah, dia di bawah kepemimpinannya telah membunuh Husain. Kemudian itu diangkat-angkat. Ya, itu diangkat-angkat. Makanya dulu Khawarij itu gerakan anti Bani Umayyah awalnya. Enggak ada hubungannya dengan masalah imamah. Mereka belum terbentuk ideologi tentang adanya imamah. Di masa silam belum ada. Jadi ada imam 12, kemudian melawan Ahlussunnah, di masa silam belum ada. Tapi mereka membangun ideologi dari ciri, dari sisi kita selalu tidak terima dengan kebijakan Bani Umayyah. Pokoknya rezim Umayyah harus digulingkan. Itu prinsipnya Rok itu. Prinsipnya siapa? Orang-orang Syiah. Awalnya seperti itu. Kemudian lambat laun berkembang-berkembang, nama Ahlul Bait terus diangkat, sampai akhirnya mereka mengkultuskan Ahlul Bait. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu kapan pertama kali muncul sejarah adanya akidah Isna Asyariyah, Imam 12. Karena Khawarij awalnya enggak kenal itu. Khawarij awal, Khawarij di masa silam, Khawarij yang terlahir enggak kenal semacam ini. Meskipun mereka membangun potensi masyarakat untuk melawan Bani Umayyah, rezim Bani Umayyah dengan cara mereka menarik simpati masyarakat dengan mengangkat kehormatan Ahlul Bait. Sedikit-sedikit membela Ahlul Bait, sedikit-sedikit membela Ahlul Bait. Sehingga seolah-olah dikesankan siapa yang pro Ahlul Bait, anti Umayyah. Siapa yang pro Umayyah berarti anti Ahlul Bait. Kesan itu muncul di masyarakat. Akhirnya berkembang-berkembang sampai seperti ini jadinya. Siapa yang Ahlussunnah dianggap memusuhi Ahlul Bait. Dan siapa yang pro Ahlul Bait harus memusuhi Ahlussunnah. Itu kan cara berpikirnya siapa? Orang Syiah. Sehingga mereka menganggap hanya orang Syiah pembela Ahlul Bait. Selain itu tidak. Dan itu semuanya bermula dari Abdullah bin Sabah. Makanya tokoh Abdullah bin Sabah ini tidak mengajarkan akidah Syiah, tidak. Tapi dia mengajarkan akidah pemberontakan. Gulingkan rezim, itu prinsipnya Abdullah bin Sabah. Sehingga dia memanas-manasi masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Meskipun tokoh ini dianggap oleh orang-orang Syiah tokoh fiktif, enggak jelas. Tokoh fiktif. Itu hanya ada dalam dongeng, tapi tidak ada dalam realitas sejarah. Dan Ahlussunnah menyampaikan banyak bukti Abdullah bin Sabah itu bukan fiktif. Betul-betul ada orang namanya Abdullah bin Sabah dan dia Yahudi. Namun kemudian karena dia ingin merusak persatuan kaum muslimin, dia buat seperti itu. Pintarnya Abdullah bin Sabah, dia buat seperti itu. Mempengaruhi masyarakat untuk selalu anti dengan rezim Umayyah. Kemudian mereka terbakar emosinya, akhirnya mereka menyerang rezim Bani Umayyah. Karena itulah Ibnu Fattah menyebut bahasanya semua tukang pemberontak, mulai dari Khawarij, Haruriyah, Sabaiyah, termasuk Rafidhah, semuanya adalah pengikut Abdullah bin Sabah. Sehingga dulu Khawarij dengan Syiah itu beriringan, sama-sama punya prinsip anti pemerintah. Makanya kalau Anda saksikan kenapa ISIS tidak melawan Syiah, ya karena latar belakangnya sama. Mereka terlahir dari latar belakang yang sama. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, bab yang nomor 10. Istidzanus sultan wajibun wal imtina'u idza mana'a. Meminta izin kepada pemerintah itu wajib dan harus imtina', harus menahan diri idza mana'a ketika sultan melarang. Kita masih membahas tentang bagaimana prinsip Ahlussunnah dalam masalah politik ya. Dalam masalah tatanan kenegaraan. Kenapa ini banyak dibahas oleh musannif, oleh penulis? Karena ini awal mula terjadinya Ahlul Bid'ah di tengah kaum muslimin. Ya. Munculnya Ahlul Bid'ah itu terkait masalah kenegaraan. ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah, kemudian dibesar-besarkan sampai akhirnya terjadi pemberontakan, selalu nggak tenang, negara kaum muslimin jadinya pecah. Qala Abdurrahman ibnu Abza rahimahullah. Abdurrahman bin Abza ini yang pernah ditugasi oleh Umar untuk jadi gubernur. Anna rajulan ata Umar ibn al-Khattabi faqala inni ajnabtu falam ajid ma'an. Ada seseorang yang mendatangi Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan, saya junub dan saya tidak mendapatkan air. Faqala, kata Umar, la tusalli, kamu enggak boleh sholat. Karena Umar punya fikih, orang yang junub enggak punya air, tidak boleh tayamum. Itu fikihnya Umar. Fikihnya siapa? Umar bin Khattab. Meskipun ini ijtihad yang salah. Sehingga bagi Umar, kalau orang junub, dia enggak dapat air, atau kedinginan enggak bisa mandi, meskipun punya air, maka dia tidak boleh sholat, sampai memungkinkan untuk mandi. Misalnya, dia biasanya junub itu subuh ya. Biasanya mahasiswa junubnya kapan? Subuh atau duhur? Subuh. Dia bangun subuh, junub. Dan dia tidak punya air. Naik gunung, pas lagi naik gunung tidak punya air. Atau sangat dingin, gak kuat untuk mandi. Kemudian dia tidak bisa, menurut fikirnya Umar, dia gak boleh sholat subuh. Nanti kalau dia belum bisa mandi, mungkin selama sehari dia gak sholat. Duhur, asar, mungkin sampai maghrib dia belum mandi, ya gak sholat-sholat. Sampai dia mandi, setelah mandi, qadha semuanya. Ini fikirnya Umar. Faqala Ammar, kemudian Ammar mengatakan kepada Umar. Dan kejadian ini pernah dialami oleh Ammar. Ammar bin Man? Bin Yasir. Ammar bin Yasir. Amma tadhkuru ya amiral mu'minin, idh ana wa anta fi sariyatin, fa ajnabna falam najid ma'an. Wa ya amiral mu'minin, tidakkah engkau ingat ketika saya dan kamu berada dalam satu sariyah. Sariyah itu apa? Satu peleton pasukan perang. Yang diutus oleh Rasulullah SAW. Namanya sariyah. Bukankah saya dan kamu pernah dalam satu peleton perang, pasukan? Fajnabtu. Fajnabna, lalu kita sama-sama junub. Falam najid ma'an, dan kita tidak mendapatkan air. Fa'amma anta falam tusalli, kamu enggak sholat. Wa amma ana fatamakka'tu fit turab, sedangkan saya gulung-gulung di tanah. Wa sallaitu, kemudian saya sholat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesampainya di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar, innama kana yakfika an tadriba biyadayka al-ardha thumma tanfakhu thumma tamsahu bihima wajhaka wa kaffayk. Seharusnya kamu itu cukup untuk bertayamum, tidak perlu gulung-gulung. Nah, cara tayamum kayak gini. Pukulkan kedua tangan ke tanah, setelah itu ditiup. Kemudian usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan, sampai ke pergelangan. Ini cara tayamum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar. Dan Ammar sudah sampai Madinah, dan Ammar tidak diperintahkan untuk mengulang sholat subuh. Padahal tayamumnya salah. Karena Ammar tidak tayamum, tapi apa? Gulung-gulung. Sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Seperti ayam ketika junub itu ya, mandinya pakai tanah. Kemudian Umar mengatakan, ittaqillah ya Ammar, bertakwalah kepada Allah wahai Ammar. Umar betul-betul lupa dan Ammar masih ingat kejadiannya. Hadisnya kan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Makanya Umar tetap bertahan dalam fikihnya, orang yang junub tidak bisa mandi, enggak boleh sholat. Sampai dia bisa mandi, terus mengqadha semua sholat yang ditinggalkan. Qala Ammar, kata Ammar, in syi'ta lam uhaddits bi. Kalau kamu mau, saya tidak akan menyampaikan hadis itu. Faqala Umar, nuwallika ma tawallait. Kami berpaling darimu dari apa yang kamu berpaling darinya. Saya tidak mau dengar dan enggak usah disampaikan. Baik. Sehingga di sini terjadi khilaf antara siapa? Umar dan Ammar. Mana ijtihad yang lebih dikedepankan? Umar atau Ammar? Hah? Berdasarkan kaidah umum, seharusnya Umar. Kenapa? Karena beliau khulafaur rasyidin. Dan Nabi SAW meminta, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, iqtaddu bihadaini rajulain, Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Sehingga di sini kata Syekh Jamal, penulis, asyahid yang menjadi kepentingan kita, bahasanya Ammar radhiyallahu anhu, lau man'ahu Umar, jadi tasdid ya, lau man'ahu Umar radhiyallahu anhu, lam tana'anil fudyah. Yang menjadi kepentingan kita dalam hadis ini adalah bahasanya Ammar, andai Umar melarangnya untuk ngomong, maka Ammar tidak akan bicara, tidak akan memberikan fatwa. Wahia ilmun, meskipun itu ilmu. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara dia dengan khalifah, dengan Amirul Mukminin, dan kemudian Amirul Mukminin minta diam, enggak usah disampaikan. Maka enggak usah disampaikan. Meskipun itu ilmu. Kenapa? Karena dikhawatirkan menimbulkan orang jadi tidak percaya kepada Amirul Mukminin, dan itu imbasnya besar. Wah, nanti dia jadinya apa? Tidak lagi mempercayai Amirul Mukminin, tidak lagi menaruh simpati kepada Amirul Mukminin, karena ternyata pendapatnya Amirul Mukminin salah, tidak sesuai dengan sunnah. Fata'ammal wantabih ayyuhal muslim. Karena itu renungkanlah dan perhatikanlah wahai muslim, bertakwalah kepada Allah. Ya man apa ini? Taqannat. Wattaqillaha ya man taqnutu fis salawat duna idznin minal imam. Karena itu bertakwalah kepada Allah wahai mereka yang kunut ketika sholat tanpa ada izin dari pemerintah. Karena kunut itu bukan kebijakan takmir, tapi kebijakan pemerintah. Makanya gak ada istilah di masjid ini kunut, di masjid yang lain gak kunut. Di masjid yang lain juga gak kunut. Nanti ada masjid yang lain kunut. Jadinya gak seragam, itu gak ada. Kunut itu keseragaman. Pemerintah memutuskan di masjid ini kunut atau semua negara ini kunut, maka semua masjid kunut. Kalau keputusannya resmi dari pemerintah. Qala Tamim Ad-Dari li Umar. Tamim Ad-Dari pernah mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, "Da'ni ad'u Allah wa aqussu wa udzakkiru an-nas." Tolong izinkan saya untuk mengajak orang berdakwah kepada Allah. Wa aqussu, kemudian saya menyampaikan kisah-kisah. Wa udzakkiru an-nas, dan saya akan ingatkan mereka terhadap banyak dalil. Faqala Umar, kata Umar radhiyallahu anhu, la, jangan, enggak boleh. Dan beliau mundur. Nah, kalau sudah dilarang ya sudah. Karena yang melarang Amirul Mukminin. Sehingga beliau enggak ngeyel. Masa berdakwah dilarang? Saya mau bicara kebenaran. Kok dilarang? Katanya, kalau diam dalam masalah kebenaran, seperti setan yang bisu. Ya ini haknya Amirul Mukminin. Kalau kamu dilarang, dia akan mencarikan orang yang lain yang memberikan pengajaran. Meskipun sekelas sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Qala Nafi rahimahullah kataba Umar bin Al-Khattab ila Abi Musa Al-Ash'ari. Nafi rahimahullah pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Umar bin Khattab mengatakan, Nafi mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Yang waktu itu Abu Musa menjadi gubernur di mana? Di Irak, di Kufah. Apa isi suratnya? Alla yujalisahu yakni Sabighan ibni Asan. Abu Musa diperintahkan oleh Umar, kamu jangan duduk bersama Sabigh bin Asan. Salah satu di kalangan kaum muslimin. Wallahu alam siapakah Sabigh bin Asan ini dan apa pelanggarannya sampai Umar bin Khattab menyuruh jangan nimbrung bersama Sabigh bin Asan. Fashtadda dhalika 'ala ar-rajul. Kemudian ada orang yang merasa berat dengan keputusan ini. Lalu Musa, lalu Abu Musa ya, menulis surat kepada Umar, anqad hasunat taubatuhu. Sabigh bin Asal sudah tobat dengan benar. Fakataba Umar ayyadhana lin-nasi bimujalasatihi. Kemudian Umar menyuruh banyak orang mengizinkan, ya, silakan duduk bersama Sabigh bin Asal. Jadi sampai pada masalah siapa yang layak diboikot, si A, tolong yang lain hindari si A. Enggak usah digubris ya. Nah itu boleh. Wewenangnya siapa? Amirul Mukminin. Kita coba lihat di sini kata Syekh Jamal, undur istijabatun nasi li awamiril hakimi fi adami takallumi wal istinasi ma'a sabighin. Coba kita lihat bagaimana respon masyarakat terhadap perintah yang diberikan oleh hakim, yaitu Amirul Mukminin, dengan tidak boleh bicara dan menjalin keakraban dengan Sabigh bin Asan sampai diizinkan oleh khalifah dalam masalah ini. Jadi khalifah punya wewenang untuk boikot sebagai hukuman sosial. Kemudian Andil Kala Abu Syarahil. Dari Zulkala, kunyahnya Abu Syarahil rahimahullah. Bahasanya Ka'ab bin Iyad menceritakan fi imarati Muawiyah, menceritakan tentang kepemimpinan Muawiyah. Faqala Auf bin Malik li Zulkala, ya Abu Syarahil, ara'aita ibn ammika, yakni Ka'ban Abi Amril Amir yakussu. Di sini Ka'ab bin Iyad menceritakan tentang kepemimpinan Muawiyah. Kemudian Auf bin Malik yang waktu itu berada di Dzulkala mengatakan, "Wahai Abu Syurahil, wahai Dzulkala, apakah keponakanmu ini yaitu Ka'ab bin Iyad sudah mendapatkan perintah izin dari Amir untuk bercerita? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-qisasu salasatun. Qisas itu ada tiga. Atau al-qasas salasatun, cerita itu ada tiga. Famakatha Ka'bun sanatan lam yakussu hatta arsala ilaihi Muawiyatu ya'muruhu ay yaqussa. Kemudian Ka'ab bin Iyad enggak pernah cerita lagi selama setahun sampai dia mendapatkan surat dari Muawiyah yang menyuruhnya untuk bercerita. Sehingga dalam hal ini, ketika para ulama di masa silam mereka mau melakukan aktivitas, maka mereka harus menunggu izin dari pemerintahnya. Dan ini jika kaitannya dengan masyarakat luas, Tapi kalau aktivitas itu sifatnya individu, boleh tidak harus nunggu pemerintah. Misalnya, setelah kajian ada makan enggak? Tunggu dulu keputusan Pak Lurah. Kalau boleh makan ya dimakan, kalau enggak ya bubar. Ya, kalau seperti ini perlu nunggu enggak? Hah? Kalau yang ngasih Pak RT enggak usah ya. Kata Syekh Jamal, fal yatanabbah al ikhwah alladzina yaqnutuna fis salawat fin nawazil. Karena itu perhatikanlah wahai para saudaraku, mereka yang kunut ketika salat, kunut nazilah tanpa ada izin dari sultan muslim. Walladzina yuthiruna mawdu'atin fi khutabihim wa muhadaratihim wa durusihim, atau mereka yang memotivasi masyarakat, membangkitkan semangat masyarakat dalam tema-tema khutbah mereka, muhadarah mereka, pelajaran-pelajaran mereka, tuna ayyasmaha waliyul amri bitahaddutsi fiha, tanpa ada restu, tanpa ada izin dari pemerintah untuk berbicara masalah ini. Li'annahu a'rafu min ghairihi bil maslahah wal mafsadatil 'ammah. Karena yang namanya pemerintah lebih tahu tentang maslahah dan mafsadah secara umum. Wal yahdharu min mukhalafati sunnah. Wa ma 'alaihi salafus salih. In kanu yuriduna Allah wad daral akhirata waffaqallahu al jami' likulli khairin. Karena itu waspadalah terhadap penyimpangan terhadap sunnah dan penyimpangan terhadap prinsip yang diajarkan oleh salafus salih. Jika mereka menghendaki Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semuanya untuk menggapai kebenaran, menggapai kebaikan. Jadi keseragaman itu dituntut dalam Islam. Biar orang ketika beraktivitas kondisinya seragam. Yang ini melakukan A, nanti yang lain ikut A. Enggak boleh kemudian beda-beda. Makanya perlu ada izin dari pemerintah. Karena itulah sebenarnya sertifikasi khatib boleh enggak dalam Islam? Berdasarkan penjelasan ini boleh. Tamim ad-dari mau jadi khatib dilarang oleh Umar. Enggak usah saja, enggak boleh. Dan beliau tidak nekat untuk jadi khatib. Ammar bin Yasir mau menyampaikan fatwa tentang tayamum, dilarang oleh Umar, enggak jadi. Apalagi kalau sudah jadi khatib. Maka orang yang ditunjuk jadi khatib, kemudian disertifikasi pemerintah, itu bukan pelanggaran syariat. Justru itu yang ideal. Coba kalau ini disampaikan. Namun dengan syarat, ya, kriteria khatib itu sesuai Ahlussunnah. Masya Allah, nanti khutbahnya akan kurang lebih seragam dari sisi prinsipnya. Tapi kalau yang terjadi khatibnya ubar-abir, hari ini khatibnya Pak A, dia bilang ini enggak boleh. Besok dibantah oleh khatib B yang bilang boleh. Besok dibantah lagi oleh khatib C. Kemudian dia melakukan tarji. Khatib D membantah tarjinya C. Akhirnya jadinya rayanya gimana, Pak? Bingung. Ini semuanya khatib, tapi yang satu bilang A, yang satu bilang B. Dan betapa seringnya kita mendapatkan aduan dari para jamaah Jumatan yang mengatakan khatib tadi bilangnya kayak gini, ini gimana? Nah, kemudian nanti dibalas oleh khatib berikutnya. Akhirnya jadinya malah debat. Debat di mimbar yang sama, di waktu yang beda. Sementara jamaah suruh menyimpulkan sendiri. Kasihan ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.